Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. تعالى نجدكان. Bismillahirrahmanirrahim. Qimatun nahwi wal i'rabi fit tafsir. Kedudukan nahwu dan i'rab dalam tafsir. I'lam rahimakallah anna ulumal lughatil arabiyyati ibaratun anisnai asyara ilman majmu'atan fi qawlihi nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah وبعدها لغة وعرض وإنشاء. خط بيان معان مع محاضرة والاستقاق لها الآداب أسماء. طويلة. Semoga Allah merahmati Anda bahwa sesungguhnya ilmu-ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu. Tergabung dalam ucapan seorang penyair, nahwun wa sarfun arudun thumma qafiyah wa ba'daha lugh qardun wa insya. Yakni nahwu, sarf, ilmu arud, ilmu qafiyah, setelah itu ilmu lughah. Kemudian ilmu qard dan insya. Kemudian ilmu khat, ilmu bayan, ilmu ma'ani. Kemudian ilmu mukhadarah. Sebelas ya. Kemudian ilmu adab. Enam. Ilmu nahwu. Ilmu sharaf. Ilmu arud. Ilmu qafiyah. ilmu lughah, ilmu qard, ilmu insya, ilmu khat, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu muhadarah, dan ilmu adab. Naam. 12 cabang ilmu. Kulluha bahisatun 'anil lafdzil arabi min haitsu dhabtuhu wa tafsiruhu wa taswiruhu wa siyaghatuhu ifradan wa tarkiba. Semuanya dari 12 cabang ilmu bahasa Arab itu pembahasannya seputar masalah lafaz Arab, baik terkait dengan harokat akhirnya atau terkait dengan penjelasan maknanya atau terkait dengan bentuk gaya bahasanya atau bentuk kalimatnya mufrad atau murakkab. والذي له حق التقدم من هذه العلوم المذكورة النحو. Ilmu yang paling layak untuk dipelajari terlebih dahulu di antara ilmu-ilmu yang tersebut tadi adalah ilmu nahwu. Id bihi yu'rafu sawabul kalami min khata'ihi wa yusta'anu biwasitatihi ala fahmi sa'iril ulum. Karena dengan menguasai ilmu nahwu bisa diketahui kalam yang benar dan kalam yang salah. Dan dengan ilmu nahwu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bisa memahami seluruh ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Jadi sa'irul ulum di sini bukan disiplin ilmu macam-macam selain bahasa Arab, tapi di sini terkait dengan cabang-cabang ilmu bahasa Arab tadi, ya. Jadi ikhwan fillah a'udzakumullah, belajar ilmu nahwu ini lebih dulu daripada belajar balaghah yang meliputi bayan, ma'ani, ya. Dan juga lebih dulu daripada mempelajari insya dan khot. Dan juga lebih dulu daripada mempelajari ilmu muhadarah, ya. Dan juga lebih dulu daripada mempelajari sastra Arab, adab, yang di situ ada arut, ada kofiyah, dan lain sebagainya. Bahkan dalam syair ini disebutkan lebih dulu. Ini menunjukkan ilmu nahwu memiliki peranan yang paling besar untuk bisa menguasai cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Di samping itu, ilmu nahwu ini menjadi tulang punggung ilmu bahasa Arab karena bisa diketahui mana kalam yang benar, mana kalam yang salah. Dan 12 cabang ilmu tadi selain nahwu semuanya bergantung pada ilmu nahwu. Kalau orang itu paham ilmu nahwu dengan baik, 12 cabang ilmu selain nahwu, yakni 11 cabang yang lainnya akan dikuasai dengan mudah. Tapi kalau dibalik, nahwunya enggak bisa apa-apa, maka akan pincang. Orang itu belajar ilmu balaghah, ilmu adab, enggak paham nahwu, maka akan kebingungan. Ya. Nah. Wali idraki qimati ilmi nahwi wal i'rab fi tafsir al-Qur'anil Karim la budalana min isti'radil ma'ani lughawiyyati wal istilahiyyati li hadhaynil lafdhayni an-nahwi wal i'rab. Untuk mengetahui kedudukan ilmu nahwu dan i'rab dalam tafsir Al-Quran yang mulia, maka kita harus menampilkan makna nahwu dan i'rab baik secara bahasa maupun secara istilah. Harus mengenal apa itu nahwu dan i'rab menurut bahasa dan menurut istilah. Linnahwi lughatan ma'anin katsira. Ahammuha al-qasd wal jihah. Kanahutu nahwa al-masjid. Wal miqdar ka'indi nahwu alfi dinar. Wal mithlu wasyibhu kasa'din nahwu sa'id. Menurut bahasa, ilmu nahwu itu memiliki banyak makna. Arti nahwu itu memiliki banyak makna. Yang paling penting ialah memiliki makna al-qasdu wal jihad. Menuju ke arah tertentu. Ini makna nahwu. Yang pertama, nahautu nahwal masjid. Artinya aku menuju ke arah masjid. Yang kedua, memiliki makna al-miqdar, ukuran. Seperti contoh, indi nahwu alfi dinar. Aku memiliki seukuran 1,000 dinar. Yang ketiga, memiliki makna al-mithlu wasyibhu. Ya, seperti atau serupa. Seperti sa'dun nahwu sa'id. Sa'ad itu seperti atau serupa dengan si sa'id. Ini menurut makna bahasa. Wa nahwu fi istilah ulama wa qawaid yu'rafu biha ahwalu awakhir al-kalimat al-arabiyyah allati hasalat bi tarkibi ba'dihha ma'a ba'din min i'rabin wa bina'in wa ma yadfa'uhuma. Sedangkan menurut istilah ulama, yakni ulama ahli nahwu, nahwu ialah kaidah-kaidah yang dengan itu bisa kita ketahui keadaan akhir kalimat bahasa Arab yang bisa terjadi dengan disusunnya sebagian kalimat dengan sebagian yang lain. Apakah kalimat itu i'rab, yakni bisa berubah harakat akhirnya, atau bina tidak bisa berubah, dan apa saja yang terkait dengan keduanya. Nah, jadi ilmu nahwu itu sekitar masalah atau seputar masalah akhir kalimat, tapi setelah tersusun dalam jumlah. Nah, contohnya ja'a zaitun. Kita baca Zaidun setelah tersusun dalam jumlah ja'a Zaidun. Kita tahu bahwasannya Zaidun dibaca apa ini? Rafa, karena sebagai fa'il. Kemudian disusun juga Kalimat itu dalam jumlah ra'aitu Zaidan. Kita baca akhirnya menjadi Zaidan. Menjadi maf'ul bih. Disusun lagi dalam sebuah jumlah marartu Zaidin. Kita baca Zaidin karena terletak setelah apa ini? Harful ja. Berarti keadaan akhir kalimat Zaid tadi setelah disusun dalam jumlah, nah, mengalami i'rab. Ya ini apa ini? Perubahan harokat. Kadang dibaca Zaidun, kadang dibaca Zaidan, kadang dibaca Zaidin. Namanya min i'rabin. Jadi ketahui kalimat itu mengalami perubahan harokat akhir apa tidak setelah disusun dalam apa ini? Jumlah. Tapi kalau Zaidun begitu saja, tidak disusun dalam jumlah, kita tidak tahu dia bisa berubah apa enggak. Jadi nahwu itu membahas setelah kalimat Arab tadi disusun dalam apa ini? Jumlah. Sebelum disusun dalam jumlah, maka bukan tugasnya ilmu nahwu, tapi ilmu shorof. Bagaimana cara bikin Zaidun itu, ya? Nah, kemudian min i'rabin wa bina. Kita bisa mengetahui kalimat itu tetap harakat akhirnya enggak berubah. Itu juga setelah apa ini? Disusun dalam jumlah. Setelah ja'alladhi fitariq, telah datang orang yang ada di jalan itu. Dari jalan yang tadi saya lihat, orangnya telah datang. Ini alladhi jadi fa'il, kondisinya rofa karena jatuh setelah fi'il, ya. Kalau ada fi'il berarti dia membutuhkan isim, kata benda, ya, yang di rofa. Rofa itu menggunakan dhamma atau yang mewakilinya. Kalau memang bisa apa ini, kelihatan dhammanya. Kalau mabni yo enggak kelihatan. Berarti dianggap rafa. Coba lihat alladzi. Setelah dimasukkan dalam jumlah dibaca alladzi. Ja'alladzi fi tariq. Dimasukkan dalam jumlah lagi. Ra'aitul ladzi fi tariq. Ini dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih. Juga dibaca alladhi. Dimasukkan jumlah lagi. Marartu billadhi fitariq. Setelah kemasukan harful jar, dia menjadi majrur bil harfi. Juga dibaca alladhi. Berarti alladhi ini setelah masuk dalam jumlah tidak mengalami perubahan apa ini? Harokat. Maka itulah yang dimaksud dengan wabina'in. Wama yatba'uhuma, dan yang ada sangkut pautnya dengan i'rab dan bina. Setelah kalimat tadi masuk dalam apa ini? Jumlah. Tapi kalau kita membahas allazi saja, nah ini ilmu naku belum tampil. Atau bahas tentang kalimat Zaidun saja tidak dimasukkan dalam jumlah, maka ilmu nahwu belum tampil untuk membahasnya. Tapi kalau sudah dimasukkan dalam jumlah, maka ilmu nahwu baru tampil. Karena ilmu nahwu itu pembahasannya cuma keadaan harokat akhir satu apa ini? Kalimat saja. dan itu pun baru diketahui setelah dimasukkan dalam jumlah. Barakallahu fikum. Itu ilmu nahwu. Wa amma al-i'rab faqala al-imam Ibnu Mandzur rahimahullah al-i'rab wal ibanah wal i'rab alladhi wa nahwu innama huwa al-ibanah anil ma'ani bil alfaz. Adapun i'rab menurut al-imam Ibnu Mandzur rahimahullah dalam kitab kamusnya yang besar Lisanul Arab, bahwasanya al-i'rab mengandung makna al-ibanah. Apa ibadah? Menampakkan, memperjelas. Sedangkan i'rab yang sama maknanya dengan nahwu ialah memperjelas makna lafaz-lafaznya. Ya. Ja'a fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. Zaidun ismun marfu'un bidhamma fa'ilun, ya, jadi fa'il. Nah, dengan itu berarti kita bisa mengetahui artinya ja'a telah datang. Zaidun fi Zaid, fi Zaid itu apa ini? Pelaku. Dengan mengi'rabnya kita bisa mengetahui makna lafaz tadi dengan benar. Ya. Zaid datang, bukan Zaid didatangi. Maknanya sudah beda, ya kan? Bisa mengetahui perbedaan makna dengan cara apa ini? Di i'rab. Barakallahu. Famimma tadhaha bayanu min tilqal ma'ani lughawiyyati wal istilahiyyati lin nahwi wal i'rabi nudriku annahuma ilmun yatawassalu bihima ila dhabtil alfadil arabiyyah wa tu'addi bihima al-ma'aniya ala al-wajhi as-sahih kama yudraku bihima ma'ani an-nususi wa maqasidu tarkibiha wa mu'addi alfadiha. Setelah jelas tentang makna nahwu dan i'rab baik menurut bahasa maupun istilah, kita bisa mengetahui ternyata nahwu dan i'rab ini merupakan ilmu yang dengan itu kita bisa mengetahui harakat akhir sebuah lafaz Arab. Yang dengan itu pula kita bisa mengetahui makna kalimat Arab itu secara benar. Sebagaimana dengan dua ilmu ini, ilmu nahwu dan i'rab, makna nas-nas Al-Quran, kemudian tujuan penyusunannya, dan juga kandungan makna lafadznya bisa diketahui dengan baik. Nah, walidzalika kana ilmu nahwi wal i'rabi min ulumi tafsir. Oleh karena itulah ilmu nahwu dan i'rab termasuk bagian dari ilmu tafsir. Li'annahu bihi yattabiqu ma'na al-Qur'ani wa tudraku maqasid. Naam. Wa tudraku maqasiduhu. Ini kurang. Ya, kurang domirnya. Wa tudraku maqasiduhu. Karena dengan ilmu nahwu dan i'rab makna Al-Qur'an menjadi jelas. Maksud isinya juga semakin apa ini? Bisa diketahui. Thumma bi hadzal ilmi tastaqimu qira'atul qari lil Qur'an. Dengan ilmu ini pula orang yang membaca Al-Qur'an bisa lurus bacaannya. Ya. Fala yaqa'u minhu lahnun fihi. Sehingga tidak salah baca. Lahan itu salah baca. Kama bihi yakunul qasfu 'anil ma'ani bil alfaz. Bagaimana dengan ilmu itu bisa mengungkap makna lafaz-lafaz Al-Qur'an secara utuh. Wal haqiqah fi hadha sa'an anna ilma naqi wudi'a awwalu ma wudi'a li siyanati lughatil qur'ani min kulli tahrifin wa li hifdhiha min ayyi taghyirin aw tabdil wa fi hifdhiha hifdhul qur'ani wal islam. Naam, sesungguhnya dengan keadaan semacam ini dapatlah kita simpulkan bahwasanya ilmu nahwu sejak pertama kali disusun berfungsi untuk menjaga bahasa Al-Qur'an dari setiap perubahan dan menjaga Al-Qur'an dari segala perubahan ya dan penyimpangan. Maka dengan menjaga ilmu nahwu sama saja dengan menjaga Al-Qur'an dan Islam. Nah, jadi kalian sudah memahami cabang-cabang ilmu bahasa Arab ada 12 ya. Nahwu, sharaf, arud, qafiyah, lughah, qad, insya, qad, bayan, ma'ani, muhadharah dan adab. Di antara 12 cabang ilmu bahasa Arab tadi yang wajib dipelajari terlebih dahulu adalah ilmu nahwu. Nah, kemudian fungsi ilmu nahwu itu adalah untuk menjaga bahasa Al-Qur'an agar tidak disimpangkan, tidak diselewengkan, tidak dirubah. Nah, kemudian di antara faedah ilmu nahwu juga agar kita bisa mengetahui makna Al-Qur'an dengan baik. Di antara peranan ilmu nahwu yang lain ialah menjaga agar orang yang membaca Al-Qur'an tidak melakukan lahan salah baca. Ya. Ada yang baca wamsahu bi'ru'usikum wa'arjulikum ilal ka'bah. Adalah harusnya wamsahu bi'ru'usikum wa'arjulakum ilal ka'bah. Kalau dibaca wa'arjulakum, ini berarti kaki dalam wudhu itu dibasuh. Dibasuh itu disiram. Kalau dibaca wa arjulikum, berarti kaki dalam wudu cuma diusap saja. Nah, wa arjulikum ini syal tidak terkenal dalam bahasa nahwunya, ya. Sekalipun direkayasa bisa saja, tapi terjadi lahan. Ya. Nah. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn, ya. Nah. Arjulakum wa arjulikum. Hah? Wa arjulakum. Ya, kalau ada yang baca wa arjulikum ila al-ka'bayn, nah, salah baca. Ya, itu salahkan sama para ulama, ya. Karena dalam nas hadis membuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu membasuh kaki, yakni menyiramnya, tidak semata-mata mengusapnya. Itu penting, ya. Nah, baik, barakallahu. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inti. Semuanya tadi itu mukadimah saja. Sekarang pembahasan inti tentang al-qawaidun nahwiyah fi tafsir ayatillahil karimah. Qaidah-qaidah nahwu dalam menafsirkan ayat-ayat Allah yang mulia. Ya. Naam. Ini kalian dituntut untuk paham tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu. Nah, kalau enggak paham ya melongo saja. Karena terkait dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Berarti kalian paling tidak harus memahami dasar-dasar ilmu nahwu. Ya. Dasar-dasar ilmu nahwu. Istilah-istilahnya harus paham. Meringankan saya. Nah, sebelum saya sampaikan, saya tanya dulu sejujurnya di para peserta, masih ada enggak yang belum paham istilah-istilah dalam ilmu nahwu? Kalau ada yang masih belum, berarti saya ya jelaskan secara ringkas maksud istilah itu sebelum menjelaskan materi. Tapi kalau semuanya sudah paham, ya tinggal saya jelaskan materinya saja. Semacam paham enggak apa itu mubtada, apa itu khobar, apa itu fa'il, apa itu maf'ul bih, apa itu ma'rifat, apa itu nakirah. Kalau memang sudah paham, ya sudah, tinggal kita baca saja intinya, ya. Nah, enggak usah malu. Karena malu, berarti nanti saya jelaskan langsung tanpa menjelaskan maksud istilah-istilah nahwu tadi. Tapi kalau masih ada yang belum bisa, akan saya jelaskan insyaallah. Tapi secara ringkas, karena daur kita bukan daur bahasa Arab. Nah, sudah. Jelaskan secara ringkas. Nah. Barakalikum. Bahasa diplomasi. Ya, nah. Daripada spekulasi, ya. Nah. Baik. Jelaskan secara ringkas. Kemudian, ya secara otomatis kalian harus punya ini. Ya, kalau enggak punya, longok-longok saja. Ya. Kecuali kalau kalian memiliki ingatan yang sangat kuat dan kemampuan tulis yang sangat cepat. Tafadhal mafkura. Kalau belum punya, harus sudah punya satu lembar saja, ya. Terus selanjut insyaallah taala lembar demi lembar, ya, karena kita juga terus berjalan hari demi hari. Nah, barakalikum. Kemudian tidak macet. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qawaidun nahwiyah fi tafsiri ayatillahil karimah. Kaidah-kaidah nahwu dalam menafsirkan ayat-ayat Allah yang mulia. Maksudnya peranannya, keikutsertaannya dalam menafsirkan ayat Allah yang mulia. Perlu saya sampaikan bahwa dalam menafsirkan Al-Quran tidak boleh kita langsung menggunakan kaidah nahwu dan bahasa Arab untuk menafsirkannya. Itulah sebabnya kemarin saya sampaikan tentang syarat-syarat mufassir. Jadi sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, akidahnya harus kuat, harus benar, harus terbebas dari hawa nafsu. Kemudian memulai menafsirkan ayat yang masih global dengan ayat yang lain yang terperinci. Kemudian mencari tafsirnya dalam sunnah. Ya, kemudian aqwalus sahabah wa aqwalut tabi'in. Baru setelah itu menggunakan apa ini? Ilmu bahasa Arab, nahwu dan cabang-cabangnya. Ya. Nah, fasal ma'rifatul ahkam min jihati ifradiha wa tarkibiha. Mengetahui hukum dengan cara mengenal kalimat itu dalam keadaan mufrad dan dalam keadaan merekap. Ada lafad-lafad dalam ayat Al-Quran, nah, itu mengandung dua kemungkinan, yaitu mufrad ataukah merekap. Setelah itu apa kedudukannya? Kalau sudah tahu, baru disimpulkan hukum ayat itu. Ya. Qala al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah. Berkata al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah, wa 'ala an-nadhir fi kitabillah al-kashifi an asrarihi an-nadharu fi hay'atil kalimah wa sighatiha wa mahalliha ka kauniha mubtada'an aw khabara aw fa'ilatan aw maf'ulatan aw fi mabadi'il kalami aw fi jawabin ila ghairi dhalika min ta'rifin aw tangkirin aw jam'ikillah aw kasrah. Itu jam'ul kasrah, bukan kasirah, ya. Nah. Naam. Au jam'i killatin au kasratin. Bukan kasirah. Ya. Ila ghair dalika. Bagi orang yang ingin meneliti kitab Allah, ingin membuka rahasia-rahasia kitab Allah, harus memperhatikan keadaan kalimat dan bentuknya serta kedudukannya dalam jumlah. Seperti dia menjabat sebagai mubtada, atau kan menjadi khobar, atau jadi fa'il, atau jadi maf'ul. Kalimat ini dianggap di permulaan, ataukah sebagai jawaban pertanyaan, atau yang lain. Termasuk kalimat ini ma'rifat ataukah nakirah. Termasuk kalimat ini jam'u killah ataukah jam'u kasrah. Dan yang selain itu. Nah, barakallahu'alaikum. Mubtada ialah isim rafa yang kosong dari amil-amil lafzi, ya, kosong dari amil-amil lafzi isim rafa. Nah, ya, kosong dari amil-amil lafzi mubtada. Saya jelaskan sedikit, enggak banyak-banyak, ya. Zaidun qa'imun. Zaid itu berdiri. Zaidun itu mubtada. Karena sebelum Zaid tidak ada amil-amil lafzi. Apa amil lafzi itu? Amil lafzi itu ialah lafaz-lafaz yang bisa merubah harokat akhir lafaz sesudahnya. Contoh, ja'a Zaidun. Ja'a ini fi'il. Fi'il ini menghendaki isim sesudahnya dibaca rafa. Berarti fi'il ini adalah amil lafzi. Karena Zaidun ini dibaca Zaidun, karena terletak setelah amil lafzi yang bernama fi'il, ja'a. Ja'a ini namanya ambil lafzi karena dia mampu membuat isim sesudahnya harakatnya berubah sesuai dengan yang ia kendaki. Nah, dia mengendaki harus rafa. Maka ja'a adalah ambil lafzi. Berarti Zaidun jadi fa'il, bukan jadi mubtada. Karena mubtada tadi apa ini? Isim rafa yang kosong dari amil-amil lafzi. Zaidun sebelumnya gak ada amil lafzi dan dia rafa, maka dia menjadi apa ini? Mubtada. Paham? Bukan jadi apa ini? Fa'il. Sama-sama dibaca Zaidun, satunya jadi mubtada, satunya jadi fa'il. Karena satunya kosong dari amil lafzi, satunya terletak setelah amil lafzi bernama fi'il yang menyebabkan dia harus rafa menjadi apa ini? Fa'il. Nah, kalau ada yang bertanya, kemudian siapa yang menyebabkan Zaidun itu rafa? Hah? Namanya amil maknawi. Karena posisinya di permulaan jumlah. Amil maknawi itu enggak nampak amilnya, tapi melihat posisi kalimat itu. Karena di awal jumlah enggak ada apa-apanya, maka dia dianggap amilnya maknawi yang harus rafa. Karena hukum asal sesuatu itu belum diapa-apakan itu orisinilnya itu rafa. Ya. Khalas, singkat saja. Kan bagaimana saya sampaikan tadi ya. Percuma kita belajar ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain kalau bahasa ilmu nahwunya ini enggak bisa ya, nanti pincang. Ya. Nah, kalian belajar ilmu tafsir enggak menguasai ilmu nahwu pincang. Ya. Barakallahu. Ini saya contohkan aja. Adapun khobar, fa'il, maf'ul dan sebagainya nanti akan kita jelaskan dalam perjalanan kita dalam membahas kaidah-kaidah nahwu yang terkait dengan tafsir ya. Nah, supaya waktunya tidak terlalu lama menjelaskan kaidah-kaidah itu ya. Wa min dzalika tuqatan fi qoulihi ta'ala illa an tattaqu minhum tuqatan. Contohnya lafaz tuqatan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 28, illa an tattaqu minhum tuqatan fi nafsiha salasatu aujuh mabniyah ala tafsiriha. Tuqatan dibaca nasab. Ini ada tiga alasan yang semuanya terkait erat dengan tafsirnya. Ya. Kenapa dibaca nasab? Ini ada tiga alasan dari kalangan para ahli nahwu dalam menjelaskannya yang semuanya terkait erat dengan tafsirnya. Tafsirnya menjadi beda-beda. Ya. Fa in kanat fi makna liqa'i fa hiya masdah. Jika tuqatan maknanya ialah istiqa'an. Ya. Berarti dia menjadi masdah. Menjadi maf'ul mutlak. Menjadi apa ini? Maf'ul mutlak. Masdar dari antattaqu ya. Kaqali ta'ala ambatakum minal ardi nabata. Nabata masdar dari ambata. Berarti menjadi maf'ul mutlak. Naam. Sehingga maknanya kecuali jika kalian wahai kaum muslimin benar-benar takut atas keselamatan jiwa kalian minhum dari orang-orang kafir. Nafkul mutlak itu harus dari apa ini? Masdar. Ya. Nah. Masdar yang terletak setelah fi'il yang selafat atau yang semakna dengannya. Ya. Namanya nafkul mutlak. Illa an tattaqu minhum tuqatan. Maknanya kalau memang itu dianggap masdar dan menjadi maf'ul mutlak, kecuali kalian wahai kaum muslimin benar-benar takut atas keselamatan jiwa kalian terhadap orang kafir. Wa in kanat, bukan an itu, hamzanya di bawah. Salah. Wa in kanat bi makna al maf'ul ay amran yajib ittiqa'u fa hiya nasbun 'ala al maf'ul bih. Tapi jika tuqatan ini dianggap sebagai na'am isim yang bermakna maf'ul atau objek, ya, yakni artinya perkara yang wajib ditakuti, maka binasab menjadi maf'ul bih. Illa an tattaqu minhum tuqatan. Jika kalian wahai kaum muslimin takut terhadap orang kafir, tuqatan tentang sesuatu yang memang kalian takut terjadi. Nanti tuqatan itu ialah perkara yang ditakuti. Tak pembunuhan, ya, ataupun perampasan apa ini, kehormatan atau yang jenisnya. Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih isim nasab yang menjadi objek dari apa ini? Fi'il. Nah. Wa in kanat jam'an qaumin warumat fa hiya nasbun 'alal hal. Tapi kalau tuqatan dianggap jamak seperti romin, jamaknya ialah rumatun, ya, romin, romiani, romuna, ruman, rumaun, warumatun, nah, rumaun, ruman, rumatun, nah, maka tuqatun itu dinasab menjadi hal. Apa itu hal? Hah? Isim nasab sifat yang menjelaskan keadaan sahibul hal sebelumnya. Maknanya jika kalian wahai kaum muslimin dalam keadaan takut terhadap orang-orang apa ini? Kafir. Beda loh ya. Kalau masdar berarti mufrad. Kalau dianggap objek mufrad. Tapi kalau dianggap hal, ini berarti jamak dari takin tuqat, romin rumat. Satunya mufrad, satunya jamak. Maknanya menjadi berbeda tafsirnya, ya. Nah, barakofikum. Nah, ini ada dalam tafsir. Nah, kalau kalian tidak paham qaidah nahwu, apa itu maf'ul mutlak? Apa itu maf'ul bih? Apa itu hal? Apa itu masdar? Apa itu jamak? Bingung ini, maksudnya apa ini? Wahnya yang penting terjemah begitu saja. Ya? Nah. Padahal bisa diterjemahkan tiga macam. Kalau menjadi maf'ul mutlak kecuali kalian benar-benar takut terhadap orang kafir. Kalau diterjemahkan sebagai maful bi, kecuali kalian menakutkan tentang perkara yang kalian takuti timbul dari orang kafir. Yang ketiga, kalau jadi hal, kecuali kalian dalam keadaan takut terhadap orang kafir. Nah, wa fi makna hadhil ayah qala asy-syaikh as-sa'di rahimahullah fiha, untuk memperjelas makna ayat ini, berkata asy-syaikh as-sa'di rahimahutaala tentang ayat ini dalam tafsir beliau Taisir Al-Karimi Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Sengaja saya tampilkan penjelasan beliau supaya kita paham apa maksudnya illa antattaqu minhum tuqa. Setelah kita pahami tuqatan tadi, kenapa dibaca nasab, ya, dan maknanya. Wa fi hadhil ayah dalilun 'alal ibti'adi 'anil kuffar wa 'an mu'asharatihim wa sadaqatihim wal mail ilayhim wa rukun ilayhim wa annahu la yajuzu ay waliya وأنه لا يجوز أي ولا كافر ولاية من ولاية المسلمين ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لأمم المسلمين. قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة أي تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تأثمون به دماءكم minat taqiyyati bil lisani wa idhari ma fihi tahsul taqiyyah. Dalam ayat ini terdapat dalil wajibnya kita menjauhi orang kafir, wajib tidak bergaul dengan orang kafir, tidak berteman dekat dengan orang kafir, tidak condong kepada orang kafir, ya, dan juga tidak boleh mengangkat orang kafir sebagai pemegang kendali kepemimpinan yang seharusnya dipimpin oleh kaum muslimin. Tidak boleh meminta tolong kepada orang kafir untuk mengurusi maslahat-maslahat umum kaum muslimin. Allah berfirman, kecuali jika kalian wahai kaum muslimin takut kepada orang kafir itu, yakni kalian takut orang kafir itu mencelakai diri kalian, maka kalian boleh melakukan tindakan taqiyah yang bisa menjaga darah kalian, baik taqiyah itu dengan lisan atau menampakkan sesuatu, yang penting menghasilkan taqiyah. Apa taqiyah itu? Menyembunyikan keyakinan sebenarnya, pura-pura tidak ada apa-apa dengan orang kafir karena terancam nyawanya dalam keadaan apa ini tertindas. Ini ketika kaum muslimin berada di sebuah negeri minoritas yang dikuasai oleh orang apa ini kafir, dan masih belum mampu untuk hijrah ke negara Islam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dalam kondisi minoritas, dalam kondisi tertindas, dan negeri Mekah itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka saat itu banyak sekali para sahabat dan juga Rasulullah masih sembunyi-sembunyi dalam masalah apa ini dakwah, tidak menampakkan Islamnya secara apa ini belak-belakan, ya, masih apa ini sembunyi-sembunyi untuk melindungi komunitas mereka yang minoritas, untuk melindungi nyawa mereka. Nah, kalau satu banding 1000 saksikan saya muslim, saya menentang kalian semuanya, langsung dibunuh, sudah gak ada lagi muslim lain, gak bisa berkembang, ya kan? Nah, lain kalau kondisinya kaum muslimin berkuasa, negerinya negeri muslim, mayoritas muslimin, enggak boleh kemudian kita enggak menampakkan apa ini? Syiar Islam. Kenapa? Enggak ada yang perlu ditakuti. Ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti di Indonesia ini, ya tetap kita berjenggot. Tetap kita sholat, kita puasa, kita berdakwah sebagaimana biasa, ya. Kenapa? Enggak ada yang perlu ditakuti. Enggak ada orang kafir yang kemudian mengancam nyawa kita di Indonesia ini. Maka tidak ada takiyah di Indonesia ini. Karena negerinya negeri muslim, mayoritasnya ialah kaum muslimin. Hal ini boleh ketika kondisi kaum muslimin tertindas minoritas dan dibawa kekuasaan orang kafir dalam ancaman bunuh atau penganiayaan. Boleh kita kemudian takiyah, ya, menyembunyikan keyakinan apa ini sebenarnya, ya, keislamannya itu sembunyi-sembunyi. Kayak orang-orang di Inggris atau di Eropa yang lainnya, kalau mau menyembelih hewan kurban, nah, yang di situ ada aturan, nggak boleh membunuh hewan, nah, masukkan kamar mandi sembelih, ya, nah, paham? Nah seperti itu, paham maksudnya ya? Nah, kalau kita tahu maknanya enak, kecuali kalian benar-benar takut, berarti kan benar-benar berarti tidak apa ini was-was atau dugaan saja, tapi memang benar-benar kenyataannya ada udzur yang syar'i di bawah paksaan, tekanan, bunuh. Atau dalam keadaan kalian takut, keadaan itu benar-benar ada wujudnya, yakni kondisinya minoritas dan ditindas, ya. Nah, atau kalian menakutkan suatu perkara yang memang layak ditakuti dan nyata perkara yang layak ditakuti itu. Tiga-tiganya sama-sama benar, tapi mengandung makna yang apa ini? Berbeda penekanan-penekanannya, tapi saling melengkapi. Barakofiku. Baik. Wa min dalika i'rabu ahwal min qalihi husaan ahwa dalam surat Al-A'la ayat 5. Wa fihi qawlani mutabaddani mengenai i'rabnya ahwa. Ada dua pendapat yang saling apa ini? Berat, tolak belakang. Maknanya saling bertolak apa ini? Belakang. Kalau tadi kan saling melengkapi. Walaupun beda i'rabnya, ya kan? Ini i'rabnya berbeda. Maknanya jauh berbeda juga. Ahaduma annahul asbat minal jafaf wal jabsi. Makna ahwa dalam ayat ini adalah hitam setelah mengalami kekeringan. Di tumbuh-tumbuhan yang hitamnya karena kekeringan. Hangus ya. Tahu daun-daunnya ya. Itu kalau kena apa ini? Panas sampai kering. Jadi apa ini? Hitam. Di maknanya ahwa itu ialah menjadi hitam dengan sebab kekeringan. Wasani annahul aswad min siddatil khadra. Maknanya ialah hitam karena sangat hijau, daunnya sangat hijau sampai kehitam-hitaman. Karena sangat apa ini? Hijau, hijaunya itu tua sampai kelihatan apa ini? Hijaunya tua, seger tadi hitam karena kering. Nah ini hijaunya tua seger sampai kelihatan hitam karena segernya. Beda nggak? Kok bisa demikian? Wa alal awwal huwa sifatun li ghusain wa alal tsani huwa halun minal mar'a wa ukhira litanasubil fawasil. Kalau makna yang dipakai yang pertama berarti ahwa menjadi na'at atau sifat dari apa ini? Husaan. Husaan ahwa. Ahwa menjadi apa ini? Na'at. Nasob berarti. Nasob. Nasob. Na'at. Ya. Apa sih husaan itu? Husa itu ialah tumbuh-tumbuhan hijau, rumput atau yang jenisnya, ya. Ahwa yang menghitam karena kekeringan. Kalau jadi na'at atau sifat. Kalau pakai mana yang kedua? Berarti ahwa ini nasab menjadi hal dari al-mar'a sebelumnya. Gimana? Sebelumnya. Sebelum husaan ahwa. Hah? Masuk ke apa? Terus. Hah? Terus. Nah. Terus. Setalahlah jus amma itu, ya. Alladzi akhrajal mar'a. Akhrajal jus. Terus jimnya. Itu dia dua. Alladzi. Terus. Faja'alahu. Dan ahwa. Dan Allah lah yang mengeluarkan al-mar'a. Yakni tempat untuk mengembala binatang, padang rumput atau yang lainnya, ya. Faj'alahu husaan ahwa. Kemudian Allah menjadikan padang rumput itu menjadi tumbuh-tumbuhan, ya, ahwa yang hitam karena terbakar panasan. Karena kering, ya. Karena apa ini? Kekeringan. Itu kalau jadi na'at dari usaha. Kalau jadi hal, jadi hal dari al-mar'a. Dan Allah lah yang mengeluarkan tempat mengembala binatang ternak, ini padang rumput atau yang sejenisnya. Kemudian Allah jadikan padang rumput itu nah, husaan sebagai tumbuh-tumbuhan ahwa dalam keadaan apa ini? Hitam karena sangat hijaunya. Nah, sangat segar hijaunya sampai kayak hitam. Ya, nah. Kenapa kok halnya ditaruh di akhir padahal dilompati saja ala usaha'an. Enggak langsung al-mar'a ahwa. Ya, di tanah subil fawasil. Karena pemisahnya itu untuk menyesuaikan maknanya. Enggak masalah. Di hal, ditaruh di belakang. Sohibul halnya jauh sebelumnya. Enggak masalah. Ya. Beda ya. Satunya hitam karena kekeringan, satunya hitam karena sangat hijaunya dan segernya, ya. Nah, apa maksudnya itu? Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah fi hadhil ayah yajuzu an yakuna ahwa hal minal mar'ah wa yakunul makna ka'annahu min khatratihi yadribu ila sawad. Naam. Wat takdir bukan ka, wat takdir akhrajal mar'a, ini kurang titik juga, akhrajal mar'a ahwa faja'alahu khusa'a. Al-Imam Al-Qurtubi berkata di dalam Al-Jami' ila Ahkamil Quran, dalam ayat ini ya juzu, ini kurang titik juga, boleh ahwa menjadi hal dari al-mar'a. Al-mar'a ini sahibul hal yang dijelaskan. Sehingga maknanya ialah padang rumput tadi itu karena saking hijaunya sampai ke hitam-hitaman. Ya. Sehingga takdir dari ayat ini ialah akhrajal mar'a ahwa faj'alahu husa'a. Allah mengeluarkan padang rumput. Nah, dalam keadaan sangat hijau sampai ke hitam-hitaman, dan Allah jadikannya sebagai apa ini? Tumbuh-tumbuhan yang segar. Wa yajuzu an yakuna ahwa sifah li na'am li husa'id. Wal makna anna usara kadzalika ba'da khatratihi. Faqala Abu Ubaidah faj'alahu aswad min ikhtiraqihi wa qidamihi wa ratbi wa ratbu idza yabita aswadda. Boleh akhwa menjadi na'at dari hutaan. Sehingga maknanya ialah padang rumput itu menjadi hitam setelah hijau. Setelah menghijau, kering, jadi apa ini? Hitam. Abu Beda berkata, padang rumput itu menjadi hitam setelah terbakar atau karena sangat lamanya. Karena sesuatu yang kering, sesuatu yang basah, kalau kering akan menjadi hitam. Maka Abdurrahman ibn Zaid, maka berkatalah Abdurrahman ibn Zaid, akhrajal mar'a akhdar thumma lamma yabisa iswadda min ikhtiraqihi fasara ghusaan tadhabu bi riyah wa suyul. Allah mengeluarkan padang rumput itu dalam keadaan hijau, kemudian setelah kering menjadi apa ini? Hitam karena terbakar atau kekeringan, sehingga menjadi ghusaan, tumbuh-tumbuhan yang sudah apa namanya ini layu, yang mudah ditiup angin dan juga mudah dibawa hanyut oleh banjir. Wa huwa masalun daraballahu ta'ala al-kuffar lidhahabi dunya ba'da nadharatiha. Ini pakai bad bukan dha, ya. Pakai bad. Ini merupakan perumpamaan yang Allah bikin untuk orang kafir yang terpengaruh dengan dunia, karena dunia itu akan hancur setelah hijaunya. Ya, nah, barakallahu. Loh, ya. Beda i'rabnya, beda apa ini? Maknanya. Ini terkait dengan tafsir. Yang terakhir, فَمِنْ ذَلِكَ مُصَدِّقًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ. قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِي رَحِمَ اللَّهُ مُصَدِّقًا حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي أَنْزَلْتُ التَّقْدِيرَ بِمَا أَنْزَلْتُهُ مُصَدِّقًا وَالْعَامِلُ فِيهِ أَنْزَلْتُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِمَّا وَالْعَامِلُ فِيهِ آمِنُ التقدير آمنوا بالقرآن مصدقا ويجوز أن تكون مصدرية التقدير آمنوا بإنزال. Contoh yang lain ialah lafaz musaddiqa dibaca nasab dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 41, wa aminu dan berimanlah bima anzaltu dengan apa yang aku turunkan musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Al-Imam Al-Qurtubi berkata, musaddiqah bisa menjadi hal dari dhamir anzalku, dalam keadaan membenarkan apa yang aku turunkan, ya. Ini membenarkan apa yang aku turunkan. Berarti amilul khalnya ialah anzalku. Boleh juga jadi khal, tetapi dari ma, bima. Berarti amilnya ialah aminun. Takdirnya ialah berimalah dengan Quran. Musaddiqah, dalam keadaan membenarkannya. Boleh pula. Enam. Manya mamas dariyah. Takdirnya ialah aminu biinzali. Ya. Berimalah dengan segala yang diturunkan, ya. Inzal tarqafiku. Ini semuanya adalah mukadimah bahwasanya bagi orang yang mau menafsirkan Al-Quran ini juga harus memahami kaidah-kaidah nahwu tentang lafaz itu ketika mufrad atau ketika apa ini muakkad. Jadi apa dulu? Kenapa kok nasab? Kenapa kok rafa? Kenapa kok jar? Jadi apa? Alasannya apa? Kemudian menimbulkan makna gimana? Suaralah. Tapi sebelum itu semuanya harus benar akidahnya. Ya. Harus benar pula niatannya, tidak tercenderung dengan hawa nafsunya. Harus melihat tafsir dari ayat Quran yang lain. Harus melihat tafsir dari apa ini? As-sunnah. Aqwalu sahabah wa tabi'in. Kenapa harus itu dulu? Karena kalau kita langsung menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan kecanggihan faedah nahwu kita tanpa memperhatikan semuanya, maka akan menghasilkan at-tafsir bira'i. Tafsir menggunakan apa ini? Logika semata yang tercela. Paham ya? Tafsir falsafat dengan menggunakan kesenjian bahasa Arab, ya. Nah, itu yang membahayakan. Ya, barakallahu. Nah, ini tolong dipelajari baik-baik, dipahami. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan tentang al-musanna wa iradatul wahid. Lafadznya musanna, tapi yang dimaksud cuma satu orang. Musanna itu apa? Dua. Tapi yang dimaksud cuma satu. Ja'a rajulani, datang dua orang, ya. Nah, tapi dalam Quran dua, tapi maksudnya ialah satu. Bagaimana itu? Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Dan siap-siap juga menerima lembaran yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf karena terlalu molor, karena waktu saya dalam pekan ini sampai di sini, ya. Nah, kita ketemu pekan berikutnya. Nah, barakallahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.